Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih terkait dengan hadis Ibn Abbas, abghadun nas ilallah thalatha, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah wa muttalib bidamrin ri'in bighairi haqqin liyuhari qadama. Dan masih dalam pembahasan mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah, berkata Syekh Shalih Al-Syekh, fa'idhan minal manhajil muhim alladhi tamayyaza bihil muttabi'una lil jama'atil ula wal muttabi'una lis salaf annahum lam yakunu yabtaghuna fil islam sunnatal jahiliyah. Maka jika demikian, termasuk daripada manhaj yang sangat penting yang dengannya terbedakan atau teristimewakan para pengikut jamaah yang pertama, para pengikut salaf, bahwasanya mereka teristimewakan dari sisi ini, annahum lam yakunu yabtaghuna fil islam sunnatal jahiliyah, mereka tidak mau di dalam islam ini menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah, mencari sunnah-sunnah jahiliyah, bal ya'lamun sunnatal jahiliyah wa yukhalifunaha, bahkan mereka mengetahui sunnah-sunnah jahiliyah seperti apa untuk kemudian mereka menyelisihinya. Wa ya'tazun wa yatamassakun bima amarahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berbangga dan berpegang teguh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya. Jadi sifat daripada muttabi'un lisalaf adalah mereka senantiasa menyelisihi perkara-perkara jahiliyah, menyelisihi di atas ilmu, artinya memahami perkara-perkara jahiliyah itu apa saja, seperti apa. Dan ini pentingnya kita mempelajari ya, tentang masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Wah, insya Allah kita akan segera membahas kitab itu yang ana rencanakan setelah kitab Nasihatil Nisa. Jadi mungkin tinggal satu kali pertemuan lagi, nanti Nasihatil Nisa selesai, kita akan ganti, bukan ya, bukan ganti, dalam artian kita selesai kemudian berpindah kepada kitab yang lain. Ya, ini rencana kita insyaallah masail jahiliyah. Sehingga bagi yang ingin mengikuti kajian tersebut untuk mempersiapkan kitab yang dimaksud. Tayyib. Qala fi akhir siyaq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabiyah awatsaniyah al-ghairuha. Pada akhir daripada konteks tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, baik jahiliyah daripada kitabiyah ataupun jahiliyahnya wasaniyah atau selain keduanya, jahiliyahnya kitabiyah yakni jahiliyahnya al-Yahud wa Nasara, apa-apa yang berada di atasnya Yahudi dan Nasrani adalah perkara-perkara jahiliyah, ataupun jahiliyahnya kaum pagan, para penyembah berhala, atau yang selain mereka dari kalangan Yahud, apa, Majusi, Sobi'i, dan yang lainnya. Lianal jahiliyah mansubah ilal jahal wahiyal mukhalifah lima ja'a bihil mursalun. Karena jahiliyah ini disebutkan kepada al-jahl, kebodohan. Dan al-jahl adalah segala sesuatu yang menyelisihi dari apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul maka dikatakan sebagai jahiliyah. Walaupun berada dalam kehidupan modern dan dibangga-banggakan, maka demokrasi adalah jahiliyah. Sekularisme adalah jahiliyah. Liberalisme adalah jahiliyah. Kapitalisme adalah jahiliyah. Sosialisme adalah jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah jahiliyah. Wa hadhihi qad takunu mawrutha 'anil arab minal ummiyin wa qad takun mawrutha minan nasara. Dan jahiliyah ini bisa jadi merupakan sesuatu yang terwariskan dari bangsa Arab yang umi dahulu. Bisa juga terwarisi dari kaum Nasrani. Wa qad takunu mawrutha minal yahud. Dan bisa juga terwariskan dari orang-orang Yahudi. Wa qad takunu mawrutha min ubadil awzan. Ayyankan. Dan juga bisa jadi terwarisi dari para penyembah berhala. Siapapun mereka. Sawa'an akanu fursan au kanu fil hin au kanu fi afriqiya au bilad rum. Sama saja apakah mereka itu dari Iran ataupun dari India ataupun dari Afrika atau dari negeri Romawi. Ila akhiri dan seterusnya. Adapun negeri kita ini pun juga ada perkara-perkara jahiliyah warisan daripada bangsa Belanda. Hukum-hukum warisan daripada bangsa Belanda. Itu kalau diterapkan maka itu adalah sesuatu yang bersifat jahiliyah. Ayumillah fa innalaha sunan wa hadhihi sunan hiya sunnatul jahiliyah. Maka milah apapun, Buddha merupakan milah, Hindu juga milah, Konghucu juga milah, Shinto juga milah, ya. Demikian pula Yahudi, Nasrani itu juga milah. Maka setiap milah mereka memiliki sunan, ya. Dan sunan tersebut, sunnah-sunnah tersebut yang ada pada milah-milah selain Islam adalah sunan jahiliyah. Jadi sunan jahiliyah segala sesuatu yang menyelisih daripada apa yang dibawa oleh para rasul itu sunan jahiliyah. Allah menyatakan tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal 'ilm fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas satu syariat daripada ilmu ini. Maka ikutilah syariat tersebut dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu adalah jahil. Hawa nafsu orang-orang jahiliyah. Berarti segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul, terkhusus di masa ini adalah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan ala syari'atin minal ilm, di atas syariat, di atas ilmu. Ala syari'atin minal ilm. Syariat yang bersumber daripada ilmu. Ilm yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah bersumber dari ilmu Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu, hawa nafsu. Ini jelas sekali bahwasanya selain dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada syariat adalah hawa nafsu. Dan itu adalah jahiliyah. Wa sunnatul jahiliyah laisat mukhtashah bi sunanil arab. Dan ini yang perlu diketahui bahwasanya sunnatul jahiliyah tidak terkhususkan dengan sunnah atau jalan-jalan perkara-perkara yang dinisbatkan kepada bangsa Arab sebelum Islam saja. Alladzina yusammauna ahlal jahiliyah, yang mereka menyebutnya sebagai ahlul jahiliyah. Bal ahlul jahiliyah ismun yutraqu ala kulli man jahula bihil mursalun. Bahkan ahlul jahiliyah adalah sebutan terpakai untuk segala siapa saja yang jahil terhadap perkaranya para rasul. Yani bodoh terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Wa sana'a hadiyan min indih, kemudian dia membuat hadi, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan ya, dari sisinya, dari dia sendiri. Wa sunanan, dan jalan-jalan. Ya tazimuha min ayyi milatin kanat, jalan-jalan dipegangi dari milah manapun juga, dari milah apa saja, sama saja. Sawa'an kanat milah risaliyah au kanat milah ghair risaliyah, baik milah disandarkan kepada risalah ataupun yang tidak disandarkan kepada risalah. Milah yang disandarkan kepada risalah yakni milah Nasraniyah, Yahudiyah, ini yang disandarkan kepada risalah. Yang selain daripada yang disandarkan kepada risalah, Wathaniyah atau ghairiha, Wathaniyah atau yang selainnya. Kama dzakarahu rahimahullahu taala, yakni sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Wa hadhihi jumlah muhimmatun fi hadzal hadis, dan kalimat ini adalah kalimat yang paling penting atau yang sangat penting di dalam hadis ini. Mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Wahyal maqsad al-muhim fi anna kulla muslim yajib alaihi an yabta'ida ashaddal bu'd an kulli sunanil jahiliyah. Dan ini merupakan tujuan yang paling penting, bahwasanya setiap muslim wajib atasnya untuk menjauh dengan sejauh-jauhnya dari segala sesuatu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah jahiliyah. Wa an yakuna muttabi'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menjadi pengikut daripada sunnah Nabi senantiasa, ya, menjadi pengikut daripada sunnah Nabi. Wa sunanul jahiliyah kathirah mutanawiyah, dan sunnah-sunnah jahiliyah itu banyak sekali, bermacam ragam. Fa wajibun hina idzin an yata'arraf al-mu'min ala tilka sunan, maka wajib, ya, wajib untuk setiap mukmin mengenal setiap sunnah-sunnah jahiliyah tersebut, mempelajarinya untuk terhindar darinya, untuk waspada, untuk berhati-hati darinya. Karena terkadang kalau seseorang tidak mengetahui sesuatu, bahwa sesuatu itu termasuk daripada perangai-perangai jahiliyah, bisa jadi dia justru terperosok di dalamnya. Wa an yanzura ila ma katabahu ulama fi dzalik, dan untuk dia memandang, melihat, ya, mempelajari apa-apa yang telah ditulis oleh para ulama dalam kaitannya dengan perkara ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabul Jahim. Itu kitab yang luar biasa. Perkara yang sangat-sangat penting sekali untuk dipelajari terkait dengan masalah-masalah jahiliyah, dikupas habis di sana. Yang lebih spesifik lagi, Masail Jahiliyah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa an yaltazima bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk iltizam dengan sunnah nabi, berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah nabi pun juga harus dipelajari, ya. Sebagaimana kita mempelajari dari perkara-perkara yang memang telah wajib menjadi kewajiban atas diri kita, salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah makdhah kita, demikian pula perkara-perkara yang sifatnya manhaji. Ini juga harus kita pelajari. Wa idza kana hadza fi afradil muslimin fa innahu fil jama'at al-islamiyah aw fi dual hadza min babi aula wa ashad. Apabila seperti ini diwajibkan atas person-person kaum muslimin, maka sungguhnya terhadap para jamaah-jamaah islamiyah, dan kalimat ini tentunya bukan iqrar daripada syekh akan keberadaan jamaah-jamaah islamiyah, Nah, jamaah-jamaah Islamiyah dimaksudkan tentunya adalah bukan maksudnya memberikan legitimasi terhadap adanya berbagai macam kelompok-kelompok Islam. Artinya jamaah-jamaah Islam tersebut atau kelompok-kelompok Islam tersebut, seandainya mereka berpegang teguh dengan ini, tentunya mereka tidak akan berkelompok-kelompok seperti itu. Adapun berorganisasi dalam artian kemudian memiliki yayasan, memiliki muassasah, memiliki jam'iyah, ya, memiliki apa istilahnya lembaga-lembaga untuk sebagai sarana berdakwah, maka tidak mengapa. Ya. Sebagai sarana-sarana dakwah, tidak mengapa. Itu sesuatu yang sifatnya adalah sarana. Dan sarana sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dibutuhkan dalam berdakwah. Dan sarana-sarana tersebut berbeda-beda dari satu masa ke masa yang lain, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun dalam satu masa. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menghasung sekedar untuk payung hukum, untuk kemudian bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksud daripada jamaah-jamaah Islamiyah yang dimaksudkan adalah seperti ini, ya, maka itu benar dan ini merupakan ta'awun syar'i, ya. Ini merupakan ta'awun syar'i. Bukan istilahnya adalah tahazzub hizbi. Berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Taib. Kalau di dalam afrad muslimin ini saja, ya, di dalam diri-diri setiap muslim dituntut, maka keberadaannya dalam jamaah-jamaah Islamiyah ataupun dalam dual, ya, negeri-negeri Islam, mimba bi aula wa asad, lebih-lebih lagi dan bahkan sangat ditekankan. Lianahu yulzimuhu ma la yulzim ghairuhu ghairuhum wa liannahu yaqumu bihi ma la yaqumu bil afrad. Kenapa? Karena keberadaan jamaah-jamaah Islam ataupun keberadaan daripada negeri-negeri Islam, mereka terbebani sesuatu yang tidak terbebani yang lainnya dengan sesuatu tersebut. Tertuntut mereka, terwajibkan atas mereka perkara-perkara yang tidak pada person-person. Mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh person-person. Keberadaan daripada daulah-daulah, tentunya mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, ya, memiliki pengaruh yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan mereka melibatkan manusia yang banyak, sehingga dalam hal tersebut butuh untuk mereka mempelajari tentang perkara-perkara prinsip dalam Islam, untuk jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara jahiliyah. Adapun kebanyakan daripada tahazzub ataupun jamaat yang ada, ya, dari berbagai macam firqah-firqah yang ada, mereka la yubalun, ya, tidak peduli terhadap perkara-perkara ini. Bahkan mereka jadikan itu sebagai sarana untuk apa melegalkan dakwah mereka. Semisal Isra Mi'raj, ya, peringatan-peringatan Maulid Nabi, peninggalan jahiliyah Nasraniyah. Memperingati hari kematian, hari kelahiran, ya, memperingati tahun baru. Ini merupakan amaliyah jahiliyah, peninggalan daripada orang, bahkan dan hal-hal tersebut sudah dikenal oleh kaum pagan Wathaniyah dahulu di masa jahiliyah Arab. Rasulullah SAW sampai di Madinah, di situ sudah ada dua peringatan, Nairuz dan Mahrojan. Nairuz ini adalah peringatan tahun barunya mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya innallaha qad abdalakum bihima khairun minhuma. Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dengan keduanya yang lebih baik dari keduanya. Yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi telah digantikan sesuatu yang diganti, berarti sesuatu tersebut sudah tidak lagi boleh untuk dilakukan karena sudah diganti. Hukum yang telah diganti tadi, ya, harus sudah dimusnahkan. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha abdalakum bihi ma khairun minhu. Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dengan yang lebih baik dari keduanya. Sehingga perkara tersebut adalah perkara-perkara yang merupakan praktek-praktek jahiliyah yang harus diingkari. Bukan kemudian dijadikan sarana untuk berdakwah. Dakwah dengan membuat drama, membuat telenovela, membuat film bahkan. Ini sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh Islam sama sekali. Bahkan dalil-dalil yang ada di dalam Islam menunjukkan akan hal tersebut sebagai perkara yang diingkari. Perkara yang diingkari. Termasuk daripada lahwal hadis, perkara yang sia-sia. Fawajibun hina idzin an tunfa sunanul jahiliyah fil afrad. Maka wajib di saat itu untuk sunnah-sunnah jahiliyah tersebut disingkirkan dari al-afrad, person-person ya, kaum muslimin wal jamaah, dan dari jamaah-jamaah kaum muslimin wal mustama'at jami'an, dan dari masyarakat kaum muslimin semuanya. Li'anna man ibtagha fil islam sunnatal jahiliyah fahuwa min abghadin nas ilallah jalla wa'ala. Karena siapa yang mencari dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah menghidupkannya, dia termasuk daripada abghadin nas, orang yang paling dimurka oleh Allah jalla wa'ala. Binasi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan nas kalam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al-amru bihadhihi al-basha'ah wa bihadha al-jurm fi annahu yakunu min abghadin nas ila Allah jalla wa ala, fa ya'dhumu hadha al-adhar bi'idhami ma yantat an hadha al-ibtigha. Apabila perkaranya sampai seburuk ini dan sejelek ini, bihadal jurm, jurm jarimah, yakni jarimah itu keburukan atau kejelekan, sampai pada taraf sejelek ini, seburuk ini, fi annahu yakunu min abghadin nas, yakni sampai pada derajat dikatakan manusia yang paling dimurka. Tentunya ini adalah perkara yang sangat buruk sekali, sangat jelek sekali. Yang murka kepadanya adalah Allah Azza wa Jal, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Fayadumu hadzal athar bi'idami ma yantat an hadzal ittigha, sehingga kedudukan daripada athar ini, maksudnya adalah hadis ini ya, kedudukan daripada hadis ini sangat besar, sangat agung, sebesar apa yang dihasilkan darinya ya. Dari apa? Sebesar daripada perkara yang diangkat, yakni menyebabkan manusia paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut membawa kepada pengetahuan seseorang bahwa itu adalah perkara yang paling dimurka oleh Allah, sehingga dia bisa terhindar daripada perkara yang dimurka tadi dengan mengetahui hadis ini. Sehingga mengetahui hadis ini merupakan perkara yang sangat besar. Ibtigha sunnatil jahiliyah, mencari-cari daripada sunnah jahiliyah. Fa awwal ma adkhala matalan ta'ifa minal muntasibina li hadhil ummah adkhalu fi hadhil umma ibadah al-qubur. Maka yang pertama di antara apa yang dimasukkan ke dalam umat ini oleh sekelompok orang yang menisbatkan dirinya kepada umat ini, mereka memasukkan ke dalam umat ini ibadatul qubur, beribadah kepada kubur. Ya, ini orang-orang sufi. Na'udzubillah, kerusakan mereka. Wa tawassul bi ashabiha, dan tawassul dengan ashabul kubur. Fasha fin nas aqidat al jahiliyah, dengan sebab mereka tersebut tersiarlah di tengah-tengah manusia akidah jahiliyah. Wa ibadatul awthan ala ikhtilafi anwa'iha, dan peribadatan kepada berhala atas berbagai macam jenis dan macamnya. Maka yang menanggung dosa daripada umat ini yang terjatuh ke dalam perkara tersebut adalah manusia yang pertama mengada-adakan bid'ah ini, mengada-adakan perkara ini. Na'udzubillah. Ibadatul kubur, orang-orang sufi, karena mereka begitu sangat dikultuskan, ya, sehingga mereka menduduki satu kedudukan yang melebihi kapasitasnya. Dan mereka setelah itu dipuja-puja setelah matinya. Bahkan di antara mereka ada yang berwasiat, siapa saja nanti di antara kalian yang memiliki kesulitan hidup atau hajat, maka datanglah ke kubur saya, datanglah ke kubur saya, mintalah kepada saya apa saja yang kalian butuhkan, saya akan mengabulkannya dan akan menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah jarak kalian dengan saya kecuali hanya beberapa meter saja. Ini maksudnya adalah di dalam kuburnya. Maka tentu sangat lebih mendengar daripada apa yang kalian ucapkan. Itu diwasiatkan oleh mereka kepada pengikut-pengikut thariqahnya. Dan jadilah hal tersebut sebagai kebiasaan umat yang ikut tergabung dalam thariqah tersebut, membiasakan untuk datang ke kuburan meminta kepada orang yang sudah mati di situ, meyakini bahwasannya dirinya hidup dan mendengar terhadap permintaan-permintaan tersebut, dan kemudian menyampaikan kepada Allah, dan kemudian dia pun terkabulkan keinginannya. Jadi mintanya kepada si penghuni kubur, bukan kepada Allah. Kalau seseorang minta kepada Allah di tempat kuburan yang dimaksud dengan keyakinan bahwa di kuburan tersebut sinyalnya lebih kuat, maka ini bid'ah. Amalan tidak sampai kepada kekufuran, tetapi ini bid'ah. Dia minta kepada Allah, diyakini bahwa tempat tersebut lebih kuat sinyalnya. Ini perkara bid'ah. Tetapi kalau minta kepada orang yang sudah mati, ini adalah syirkun akbar. Na'udzubillah. Adkhalat ta'ifatun sunan al-jahiliyah fil kalam wa fis sifat wa fil qadar wa fil mantiq ila akhir. Sekelompok orang mereka masukkan sunnah-sunnah jahiliyah fil kalam, yakni dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini mengerikan sekali, perkara yang membawa kepada kerancuan dalam beragama, ya. Yang kata al-Imam Syafi'i, ilmu yang jika dipelajari, ya, benarnya itu adalah dosa dan salahnya itu adalah kekufuran. Itu ilmu kalam. Di saat al-Imam Syafi'i bertemu dengan salah seorang ulama kalam waktu itu, kemudian berdialog dengan Imam Syafi'i dalam permasalahan, al-Imam Syafi'i menunjukkan kepada dia, ilmu yang kamu pelajari ini, kalau kamu benar, maka kamu berdosa. Karena kamu mempelajari sesuatu, yaitu agama, perkara agama, dengan tidak melewati jalannya. Kalau betul, itu bukan kebenaran, tapi kebetulan, sehingga salah. Tapi kalau salah, kufur kamu, ya. Sampai salah, kafir. Kalau betul juga salah, dosa. Kenapa? Jalannya dia tidak menempuh dengan jalan yang benar, dengan logika-logika dia, dengan akal-akal dia. Kalau kemudian menuntun dia kepada sesuatu yang tepat, ya kebetulan saja itu tepat, tapi itu salah caranya. Kata Imam Syafi'i, kalaupun kamu benar maka itu adalah dosa, kalau salah kamu kafir. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu ilmu? Jika kamu salah, jika kamu benar, maka kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi kalau kamu salah, kamu mendapatkan satu pahala. Salah saja mendapat pahala. Ya, ini ilmu fikih. Kamu pelajari ilmu fikih. Memiliki kekuatan hujjah yang kokoh, kamu akan menjadi ulama besar. Kedudukan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tinggi kedudukannya di surga. Sedangkan kalaupun salah, kamu berijtihad salah dalam ilmu fikih, maka kamu mendapatkan satu pahala. Itu Imam Syafi'i. Sampai tokoh ini kemudian akhirnya belajar sama Imam Syafi'i dan menjadi muridnya. Murid Imam Syafi'i. Kalau tidak keliru Al-Muzani rahimahullah. Wa fi sifat, juga berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Entah dengan membatasi sifat-sifat Allah atau dengan menafikan, meniadakan sifat-sifat itu secara keseluruhan seperti Jahmiyah. Na'udzubillah. Menafikan seluruh daripada sifat. Membatasi seperti Asy'ariyah ataupun Qullabiyah. Membatasi hanya beberapa sifat saja. Wa fil qadar, berbicara tentang masalah takdir seperti Qadariyah, ingkar terhadap takdir, atau seperti Jabriyah yang berlebihan dalam perkara takdir. Wa fil mantik, dan dalam ilmu mantik ila akhir dan seterusnya, hatta ghazat tilkal umur hadil ummah. Sampai-sampai kemudian perkara-perkara tersebut ya memerangi umat ini. Fa'afsadat aqaidaha, yang kemudian merusak daripada akidah-akidah umat. Wa'afsadat dinaha, dan merusak daripada agama umat ini. Wafi abwabi suluk, lamma adkhala ta'ifatun minal ubad tariqatan nasara fi ta'abud wa fi takhliyati nafsi minas sawaib wa sara hadha fil ummah zaharat firaq as-sufiyah al-mukhtalifah wa hadatha fil ummah minat masaib ma'allahu bihi alim min mukhalafah fil aqaid al-almaliyah al-ilmiyah wa fil masail al-amaliyah wa hakadha. Dan dalam kaitannya dengan perilaku, kalau tadi kaitannya dengan masalah akidah, masalah manhaj, kaitannya dengan masalah perilaku di saat sekelompok daripada para ubat ahli ibadah mereka memasukkan berbagai macam metode-metode, cara-cara orang-orang Nasrani dalam cara-cara beribadah. Wa fit takhliyatin nafs, dan dalam apa namanya membersihkan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran merusak daripada jiwa. Wa sara hadza fil ummah, dan hal ini berjalan di umat ini. Kemudian muncullah firqah-firqah sufiyah yang bermacam-macam. Ya. Muncul berbagai macam firqah-firqah sufiyah. Naqsabandiyah, Jiftiyah, Zahrawardiyah, Tijaniyah, dan yang lainnya. Banyak sekali. Masing-masing memiliki tata cara peribadatan sendiri-sendiri. Ya. Dengan amaliyah-amaliyah wiridan sendiri-sendiri. Mereka punya berbagai macam aturan-aturan sendiri-sendiri. Bahkan salawatan pun sendiri-sendiri. Ada berbagai macam nama-nama salawatan bagi tariqah-tariqah tersebut. Sufiyah mukhtalifah. Wa hadatha fil ummah minal masaib, dan terjadilah di dalam umat ini musibah-musibah yang hanya Allah mengetahuinya. Berapa sangat besar musibah tersebut. Ya. Min mukhalafah fil aqaid al-ilmiyah, dari berbagai macam penyelisian-penyelisian akidah-akidah secara ilmiah ataupun masail-masail secara amaliyah dan seterusnya. Akidah tentunya secara ilmiah, karena akidah bukan sesuatu yang sifatnya untuk diamalkan tetapi diilmui. Itu menyimpang semua disebabkan karena berbagai macam keberadaan firqah-firqah ataupun tariqah-tariqah tadi. Masail amaliyah, masalah-masalah yang sifatnya untuk dipraktekkan dan diamalkan. Maka lebih baik menjadi orang awam, wam, tidak pernah tahu tentang sama sekali berbagai macam thariqah-thariqah tersebut, daripada kemudian terjatuh dalam salah satu thariqah-thariqah yang ada. Orang yang awam, betul-betul awam, tetapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak mau melakukan kesyirikan sama sekali, itu lebih selamat daripada kemudian tersambar berbagai macam thariqah-thariqah sufiyah yang berbagai macam ragam. Fa'awwal ma yahduthu syai'an fa syai'an. Maka pertama kali munculnya ya terjadi sedikit demi sedikit. Hatta adda ila annahu hadatha fil Islam man arada tahkima ma yusammunahu sawaliful aba. Sampai membawa kepada apa yang terjadi dalam Islam ini untuk mengembalikan hukum kepada apa yang mereka sebut sawalifnya aba, sawalif yakni peninggalan leluhur, wa adat al ajdad, dan tradisi nenek moyang, fi umuril qabail, pada perkara-perkara qabilah. Mereka sebut ini adalah sawaliful aba, ini adalah peninggalan leluhur kita, ini adalah tradisi nenek moyang kita, kita harus melestarikannya, kita harus menjaganya, kita harus menguri-uri budaya, bahasa mereka dengan dikemas dengan bahasa yang sangat pas, sangat cantik. Hal tersebut didengung-dengungkan dan dipropagandakan, disponsorkan, terus dicuatkan, diviralkan. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali, membawa kepada menghidupkan berbagai macam tradisi-tradisi jahiliyah. Maka berat dakwah Ahlussunnah karena harus berbenturan dengan orang-orang yang seperti ini. Dan biasanya pencetusnya ataupun pelopornya adalah para tokoh-tokoh. Wa dzalika annahum idza ftasamu ihtakamu ila urfil qabilah. Yang demikian itu bahwasanya mereka pada masa jahiliyah, apabila mereka terjadi perselisihan, mereka menyerahkan hukum kepada tradisi-tradisi jahiliyah masing-masing, kepada tradisi-tradisi jahiliyah tersebut, dikembalikan kepada tradisi jahiliyah. Wa hakama bainahum man la ya'rifu hukma ma anzalallah jalla wa ala rasulih. Dan mereka menjadikan hakim di antara mereka orang yang tidak mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal apa yang Allah turunkan jalla wa ala terhadap rasulnya sama sekali. Dikembalikan kepada tokoh-tokoh kabilahnya. Ini ada bermasalah seperti ini, bagaimana hukumnya? Sudah dia yang menentukan. Kalau skupnya adalah skup kabilah yang kecil, dan kabilah itu banyak sekali di sana. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi di Indonesia. Tetapi skup yang lebih besar adalah daulah. Perkara-perkara hukum yang mestinya dijadikan sebagai rujukan menerapkan hukum kepada manusia yang melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, itu dilakukan, diserahkan kepada peninggalan-peninggalan bangsa Belanda. Hukum-hukum bangsa Belanda. Ini pun juga perkara jahiliyah. Sekali lagi, ini perkara jahiliyah. Yang tentunya hal tersebut ya, semestinya dihindari dan dijauhi. Alhamdulillah kita sudah sampaikan asatidzah, kita sudah sampaikan kepada para penguasa. Banyak di antara mereka yang memang membenarkan hal tersebut, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Alhamdulillah tersampaikan hal tersebut kepada mereka. Jazakumul khair ala asatidzah. Tayyib. Ila an wasal al-amr li hadzal 'asr alladhi balagha fihi akhdhan nas bi sunan al-jahiliyah ma la yadkhul tahta hasr. sampai pada perkara di masa kita ini, ya, manusia mengambil perkara-perkara jahiliyah ini, ya sudah sampai pada taraf tidak lagi mampu untuk dibatasi. Jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Perkara-perkara jahiliyah hidup bertebaran di mana-mana, di tengah-tengah kaum muslimin. Walau jumi'atil masail allati akhadaha ahlul islam al-mu'asirun minal jahiliyat al-mukhtalifah labalagat akhtar wa akhtar mimma dhaikarahu imamud da'wah rahimahullah fi musannafihi al-ma'ruf bi masail al-jahiliyah. Seandainya saja dikumpulkan masalah-masalah tersebut yang telah ya diambil, yakni yang telah dipraktekkan oleh ahlul islam, oleh kaum muslimin dewasa ini, dari perkara-perkara jahiliyah yang bermacam ragam tadi, niscaya akan mencapai lebih banyak dan lebih banyak dari apa yang sekedar disebutkan oleh Imam Da'wah rahimahullah dalam musonafnya, dalam tulisan beliau yang ma'ruf sebagai Masail Jahiliyah. Di sana ada 100 lebih sudah. Ya. Itu masih kata saya di sini akhtar wa akhtar. Lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ratusan perkara-perkara jahiliyah. Kita bisa melihat ya di saat mungkin membaca tentang ensiklopedia berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Baca saja dari satu sisi tradisi dan budaya. Sudah berapa ratus itu di situ ya. Keyakinan-keyakinan jahiliyah beterbangan. Beterbaran. Bisa melihat dalam ensiklopedia. Kita buka satu lembar ensiklopedia tersebut, kebiasaan keraton sekian banyak sudah. Daerah Jawa itu masih sekian banyak tradisi. Ya, belum lagi daerah-daerah yang lain. Maka kalau itu akan dikupas luar biasa banyaknya. Fadakhala dzalika fi masailil aqaid, masuk dalam masalah akidah, wa masail al-muamalat, masuk pula dalam masalah muamalah. Bal masail al-ibadat, ya, masuk dalam masalah-masalah ibadah. Wa masail as-suluk, dan masalah-masalah perilaku. Hatta fi asgharil masail, ya, bahkan sampai pada perkara-perkara yang kecil. Ubtughiyat sunnatul jahiliyah, yang dicari adalah sunnah-sunnah jahiliyah. Hatta fil akli wa surbi, sampai pun dalam makan dan minum. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dalam makan dan minum, ya. Standing party, sunnahnya siapa ya? Makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, ya. Di antara sunnah-sunnah jahiliyah banyak tentunya dalam makan dan minum ini. Mungkin dari sisi jenis makanan-makanannya, ada adab-adab makan, adab-adab minum dalam Islam yang jumlahnya cukup banyak kalau dikumpul. Itu kalau diselisihi tentunya jatuhnya kepada mukhalafah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau mukhalafah terhadap sunnah Rasul berarti jatuhnya kepada adat-adat jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah kalau makan tidak dihabiskan. Rasulullah SAW kebiasaan beliau justru pada akhir makanan itu terletak barokahnya. Sudah beda. Orang-orang jahiliyah begitu makan begitu sesuatu kalau menjadi satu aib besar kalau sampai dikoreti begitu. Tapi dalam Islam justru itu yang sunnah, dikoreti sampai bersih. Makan secara berjamaah, koyo ora ono piring liyane. Ini sunnah jahiliyah, ya. Mengomentari sunnah Rasulullah SAW dengan seperti ini adalah sunnah jahiliyah. Benci terhadap sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan itu boleh, ya ini juga boleh. Lain masalahnya, tetapi ngomentari kalimat tadi, ya, itu sudah merupakan sunnah jahiliyah. Jadi tidak benar. Makan sendiri-sendiri boleh, tidak ada masalah. Berjamaah, ahsan, itu yang lebih baik. Kecuali karena ada satu alasan, dua alasan, mungkin karena sakit yang ditentukan menular dan sebagainya, maka butuh untuk kemudian disendirikan, ini perkara yang lain, ya, perkara yang sifatnya apa insidental. Tetapi asal daripada makan dan minum, apa makan yang sifatnya apa namanya jamaah, itu adalah lebih utama. Wa hatta fi tariqatil libas, dalam berpakaian. Wa hatta fi tariqat kada wa kada mimma qad la yahtam bihil mar'u. Dan dalam perkara-perkara ini dan itu yang seseorang mungkin dia tidak begitu memperdulikan. Lakin ibtaghu fil Islam sunnatal jahiliyah, tetapi dia berada dalam Islam mencari-cari menghidupkan sunnah jahiliyah. Ada makanan jatuh itu saja, kalau sunnah Rasulullah SAW itu tetap diambil, dibersihkan dari kotorannya, dipisahkan, kemudian tetap dimakan. Adapun sunnah jahiliyah, kalau sudah sisa sedikit kemudian dibuang. Ini tinggal sedikit ini, kemudian dilemparkan, ditendang. Sunnah jahiliyah. Dan perilaku seperti ini ada. Anak-anak muda sekarang seperti itu biasa. Makanan masih enak itu, ya. Tapi disisakan sedikit kemudian tendangnya. Dibuang. Sebagian anak-anak muda yang berandalan melakukan hal tersebut. Wa hadza min a'dhamil masa'ib allati tubaddil hubbul mu'min li dinihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa syai'an. Wallahu musta'an. Dan ini merupakan termasuk daripada sebesar-besarnya musibah yang dengannya tergantikan kecintaan seorang mukmin terhadap agama dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, tergerus kecintaan tersebut sedikit demi sedikit. Wallahu musta'an. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya karena mereka jauh daripada ilmu. Mereka itu tidak tahu menahu tentang apa itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana seorang akan bisa tumbuh kecintaan terhadap sunnah Rasul kalau dia tidak mengetahuinya, tidak kenal sama sekali. Ya. Orang yang tidak kenal, maka bagaimana bisa sayang? Maka untuk bisa cinta dan sayang kepada sunnah Rasul, diperkenalkan kepada mereka, ya, sunnah-sunnah tersebut. Kalau yang diperkenalkan adalah akhlak dan moral-moral orang-orang ahlul kitab, ataupun orang-orang barat, ataupun tradisi-tradisi, ya itu yang akan mereka cintai. Tetapi di saat kemudian dikenalkan tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil, maka itu akan terpatri ke dalam diri-diri mereka. Mereka tumbuh dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.